حقا وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله para peserta kajian kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid pada sore hari ini kita dapat kembali berkumpul di ruang Zoom. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan rahmatnya dan keberkahan kepada kita sehingga apa yang kita kaji pada sore hari ini bisa menjadi amal soleh bagi kita. Kembali lagi kita perlu menyampaikan kajian kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid ini adalah kajian kitab yang mendasar dan sangat pemula, ya sangat apa namanya, sangat mendasar dan pemula sekali, sehingga diharapkan dari kajian yang ringkas ini bisa diketahui oleh para peserta kajian tentang pandangan di dalam madhab Hambali dalam perkara-perkara ibadah. Walaupun nanti memang di dalam kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zaid ini sendiri tidak selalu apa namanya menampilkan pandangan-pandangan yang muktamad di dalam madhab. Nah, tetapi cukuplah untuk sebagai amalan, ya, pegangan untuk beramal bagi siapa saja yang mau mengamal apa berpegang kepada madhab Hambali. Ini jadi langkah awal, ya, step awal untuk dia bisa nanti melanjut kepada kitab-kitabnya. Baik, kita lanjutkan. Saya izin mematikan kamera karena sinyal saya kurang bagus. Kita lanjutkan pada pembahasan kita sore hari ini. Qala musannifu fi hadhihi al-kitab wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun, pasal. Ini berarti pembahasan baru setelah yang kemarin kita membahas berkaitan dengan kitab Thaharah. Ini adalah bagian dari Thaharah. Qala musannifu, dikatakan oleh musannif, wal istinja'u izalatu ma kharaja min sabilin dima'in au hajarin wa nahwihi. Istinja', kata penulis, adalah menghilangkan apa-apa yang keluar dari dua jalan dengan air atau batu atau semisalnya. Wa huwa wajibun min kulli kharijin, dan dia istinja itu wajib dilakukan setiap kali sesuatu keluar dari jalan tersebut. Illa, kecuali ar-riha, angin atau kentut, wat-tahira, atau sesuatu yang suci, wa ghaira mulawwit, dan selain kotoran. Kemudian dikatakan juga oleh penulis, wala yasihul istijmaru, tidak sah istijmar, yakni menggunakan batu, ya, untuk membersihkan kotoran tadi yang keluar, ya, sesuatu yang keluar dari dua jalan, illa, kecuali bitahirin, dengan sesuatu yang suci, ya, mubahin, mubah, yabisin, sesuatu yang kering, ya, atau padat, munakin, ya, sesuatu yang memang mampu untuk membersihkan, fal inqa'u bihajarin. Sesuatu yang mampu ya untuk membersihkan, tadi katakan, dan istitmar itu bihajarin ya, dan dia istitmar itu dengan batu, wa nahwihi, dan yang semisalnya, semisal batu, nanti akan dijelaskan sedikit. Ayyabqa atharun la yuziluhu illa al-ma, bekas yang tersisa tidak dapat dihilangkan kecuali dengan air. Wa syurita lahu thalathu masahatin fa aktaru munqiyatin. Disyaratkan istijmar itu tiga kali usapan atau lebih, munqiyatin, yang sifatnya membersihkan. Wa adamu ta'addi kharijin mawdi'al 'adati. Tidak berlaku istijmar, tidak berlaku istijmar ini ketika kotoran yang keluar melebihi kebiasaannya. Wa bima'in audul mahalli kama kana wa zannuhu kafin. Membersihkannya dengan air, ya artinya yang tadi dia kotoran keluar dalam jumlah melebihi kebiasaan, ya membersihkannya dengan air, menjadikan tempat yang tadinya kotor menjadi bersih. Wa dhannuhu kafin, dan itu telah mencukupi. Wa haruma bi rawfin, haram istinja itu menggunakan kotoran. Wa azmin, ulang. Wa ta'amin, dan makanan, makanan manusia, walau libahimatin, demikian pula ya andaikan itu makanan hewan. Wala yasihhu wudu'un wala yatam wala tayammumun qablahu. Tidak sah melakukan wudhu dan tayamum sebelumnya. Wa haruma lubtun fauqa qadril hajatihi, haram saat istinja. Ya, melakukan istinja itu melebihi hajat, melebihi kebutuhan. Wa taghawwutuhu bima'in, kemudian buang air besar di air, ya di main air, di tempat berkumpulnya air. Wa bauluhu wa taghawwutuhu bi mauridihi, juga membuang kencing serta buang air besar pada mata air. Wa bitariqin maslukin, serta di tempat atau di jalan, ya lebih tepat di jalan yang dilewati, dilalui. Wazilin nafiin, di tempat orang berteduh, orang memanfaatkan tempat itu untuk berteduh. Wa tahta syajaratin alaiha samarun yuksadu, dan juga di bawah pohon yang berbuah dan orang apa namanya berhajat terhadap buah pohon itu. Wastiqbalu kiblatin wastidbaruha bi fada'in, serta menghadap kiblat dan membelakanginya di ruang terbuka. Nah, maka di sini berkaitan dengan istinja, penulis mengatakan ia adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengangkat ya izalatu ma kharaja min sabili dima'in au hajarin wa nahwihi, adalah aktivitas untuk mengangkat apa yang keluar dari dua jalan dengan air ya, atau dengan batu dan yang sejenisnya. Ya kalau bahasa kita mungkin adalah apa, cebok ya, begitu. Nah, di dalam madhab ya, dikatakan bahwasanya istinja itu bisa menggunakan air, bisa juga menggunakan batu, dan lebih utama menggunakan keduanya. Jadi bersamaan menggunakan batu dan menggunakan apa namanya air. Namun jika salah satu saja yang digunakan mencukupi, tentunya kita mafhum kalau menggunakan batu untuk beristijmar ketika ya misalkan sulit atau tidak mencukupinya air untuk digunakan istinja. Nah itu bolehkah menggunakan batu dan yang semisal dengan batu seperti tisu? Boleh. Nah kemudian di dalam di dalam masalah istinja ini ada apa namanya perkara dobit yang perlu diperhatikan ya. Bahwasanya ya berkaitan dengan pertama istinja itu harus dengan air ya atau batu dan semisalnya. Kemudian dikatakan dia wajibun min kulli kharijin, harus dilakukan terhadap apa saja yang keluar dari dua jalan. Ya, jadi kalau dia mengeluarkan sesuatu dari dua jalan, dalam hal ini adalah dubur dan kubul, apakah itu qalilan atau katiran, sedikit atau banyak, maka ya dia harus melakukan istinja. Apakah dia hendak sholat ataupun tidak, juga dia melakukan istinja. Nah, kemudian dhabit yang lain adalah bahwasanya dikecualikan istinja itu ketika yang keluar itu adalah arih ya, atau angin atau kentut. Nah, gitu. Jadi ada nukilan di mana Imam Ahmad pernah menyatakan laisa firrihi istinja'un fi kitabillahi wala fi sunnati rasulihi. Jadi tidak ada istinja' bagi kentut ya di dalam Al-Quran dan juga tidak ada di dalam sunnah Nabi. Nah ini dia. Ini pengecualian pertama. Jadi kalau yang keluar dari dubur dan kubul itu adalah angin ya, atau kentut, dia tidak mengharuskan istinja. Kedua, dia tidak mengharuskan cebok. Nah, kedua adalah at-tahir, sesuatu yang suci ya keluar dari dua jalan itu. Semisal apa? Semisal mani. Ya, semisal mani. Maka ya karena mani itu suci, dia tidak mengharuskan adanya apa namanya istinja. Ini yang dipahami oleh madhab. Makanya berwudu saja baginya mencukupi. Dalam arti, apa namanya, kalau di dalam hadis yang sering digunakan ya, hadis yang sering digunakan itu adalah berkaitan dengan ketika seorang laki-laki hendak lagi melanjutkan jimaknya dengan istri, ya, dia berwudu kembali. Nah, jadi kebanyakan hadis itu yang digunakan. Kemudian, ya, yang dikecualikan dari melakukan istinja jika keluar dari dua jalan adalah ghairal mulawwit. Ya, selain kotoran ya, yang keluar dari kedua jalan itu. Apa itu? Ya, misalkan apa? Mungkin apa ya? Kalau kemarin dulu itu ada peristiwa aneh mungkin yang sebenarnya tak mungkin terjadi ya. Apa namanya? Manusia mengeluarkan telur. Ya, itu ada kasus yang pada waktu lalu. Ya. Jadi telur itu tidaklah kotoran. Ya, dia bukanlah kotoran. Ya. Dia juga bukan termasuk mani. Dia juga bukan termasuk angin atau gas. Ya. Maka ketika dikeluarkan dari salah satu dua jalan yang ada, ya, dia tidak mengharuskan istinja. Nah, ini walaupun kasus seperti ini adalah kasus yang apa ya, mustahil ya kalau terjadi. Kalau yang kemarin terjadi ternyata ada hal lain ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan berkaitan dengan istijmar. Tadi masalah istinja, cebok. Nah, sekarang istijmar ya. Berkaitan dengan membersihkan kotoran tadi dengan batu. Nah, di sini dikatakan wala yasihul istijmaru, ya tidak sah istijmar itu illa kecuali. Nah, ini menunjukkan beberapa syarat dari istijmar. Jadi kitab ini menjelaskan ada beberapa syarat, setidaknya ada 8 syarat yang harus dipenuhi sehingga istijmar itu dinyatakan sah. Yang pertama, ya, dikatakan bahwasanya ya bitahirin, istijmar itu menggunakan ya batu yang tahir, yang suci ya, atau yang semisal batu seperti tisu mungkin yang suci. Dan ini disandarkan ya kepada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak buang air pada suatu masa, kemudian ya beliau meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membawakan 3 buah batu. Dan ternyata Ibnu Mas'ud hanya menemukan 2 dari 3. Kemudian membawa satunya itu adalah kotoran yang kering. Ya, kotoran yang kering, yang mengeras. Maka Nabi SAW mengambil 2 batu dan kemudian mencampakkan kotoran yang kering itu. Dengan mengatakan hadza riksun. Ya. Nah, maka, ya, atau ini najis, ya, maka ya dari sini ketika hendak melakukan istijmar perlu menggunakan sesuatu yang tahir, yang suci. Kemudian yang kedua ya dikatakan di situ adalah mubahin, sesuatu yang tahir itu mubah, boleh ya. Jadi tidak sah jika melakukan istijmar dengan sesuatu atau benda yang suci, tetapi dia tidak mubah. Misalkan benda tidak mubah itu apa? Diperoleh dari ghasab, ya, merampas, ya, mencuri. Ya, misalkan karena terlalu sesak, misalkan dia hendak buang hajat di tempat umum, maksud tempat umum begini, tanah tanah tertentu, tanah lapang begitu kan, tapi atau kebun, nah, katakanlah kebun, ya, kebun, ya. Kemudian dia memotong ya, daun, ya. Yang daun itu diambil dari pohon milik seseorang tanpa izin, maka ya ini termasuk barang yang tidak mubah, ya, walaupun dia tahir, ya, daun tadi misalkan sebagai pengganti batu. Atau misalkan dia mengambil batu yang batu itu ada di tempat orang, ya, yang merupakan kepemilikan orang. Ya, mungkin ada orang yang bangun rumah, kemudian batunya berserakan di situ, tertumpuk dengan pasir, nah, karena dia ingin buang aja, dia ambil batu di situ tanpa ada izin. Ya. Nah, ini juga menurut madhab, ya, sekalipun benda-benda tadi itu terpenuhi syarat pertama tahir, tapi dia tidak mubah. Ya. Dia diambil dari cara-cara yang tidak dibolehkan. Kenapa demikian? Ya, karena dikatakan dalam beberapa pandangan ulama, ya, bahwasanya istijmar itu adalah rukhsah, dan rukhsah itu, ya, tidak dibolehkan untuk dilakukan, ya, dengan sesuatu yang haram. Jadi cara kepemilikan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Kemudian syarat istijmar yang ketiga setelah tadi menggunakan benda yang tahir, kemudian mubah, kemudian yabis, yabisin. Yakni dia itu kering ya, lagi apa namanya? Padat ya. Padat, padat dalam arti kata tidak apa, tidak lembek. Nah, kalau misalkan dia mau apa pakai apa misalkan sejenis apa plastik misalkan begitu kan, ya, jadi dia misalkan mau istijmar tidak pakai batu ya, tapi pakai selain batu, nah selain batu, nah, kemudian dia pakai plastik, nah, di sini plastik tidak memenuhi karakteristik tadi ya, yabis. Karena apa namanya lembek ya, nah, itu dia. Dan kalau dia digunakan untuk membersihkan, dia tidak bisa mengangkat ya. Kita tahu seratnya plastik tidak bisa mengangkat kotoran itu. Tapi kalau misalkan tisu ya, atau daun, ya, itu memungkinkan, ya memungkinkan untuk mengangkat, dia tidak ya. Nah, kemudian yang keempat. Syarat dari istijmar itu adalah munakkin, benda itu benar-benar mampu ya mengangkat kotoran serta tidak mencederai. Nah, ini dia. Jadi mampu mengangkat kotoran dan tidak mencederai. Jadi mencederai dalam arti kata apa? Ketika digunakan dia malah melukai dubur misalkan. Pakai batu, batu suci, batunya juga bukan batu yang gosok, kering lagi batunya, bukan batu yang basah, misalkan begitu. Kemudian ternyata si batunya apa? Runcing. Batunya batu runcing. Itu akan membahayakan, menggores dan meluka. Atau dia menggunakan benda suci lain, misalkan tadi daun. Daunnya juga mubah, bukan daun curian, misalkan. Ya, kering daunnya, tetapi ternyata daunnya itu mengandung apa bulu yang gatal misalkan itu, nah, ada miangnya misalkan begitu. Nah ini tentu ya tidak sah juga istijmar dengan benda seperti itu. Kemudian syarat selanjutnya dikatakan adalah setelah benda tadi itu digunakan ya untuk mengangkat tadi. Harus apakah dikatakan di sini adalah dia tiga kali usapan. Syarat yang lain itu wasyurita lahu talatu musaha masahati. Jadi tiga kali usapan. Kok ada yang terlewat sedikit? Nah, jadi di situ ada redaksi fal inqa'u bihajarin wa nahwihi ayyabqa atharun la yuziluhu illa ma. Dikatakan ya bahwa bekas tadi ya, bekas misalkan ya secara fakta misalkan dia kencing atau kemudian buang kotoran dan kemudian dia melakukan istijmar. Nah, aniyahnya secara zatnya boleh jadi atau dimungkinkan saja ada yang tersisa. Ya, mungkin apa namanya kotoran tadi berbentuk padatan, terangkat dengan usapan si batu, tetapi mungkin menyisakan ya bekas atau menyisakan bau. Nah, menyisakan bau ya, gitu. Ya, atau bekas lah. Nah, yang ini tidak akan bisa hilang kecuali dengan air. Nah, tetapi apakah orang yang telah melakukan hal seperti itu telah dikatakan berhasil mengangkat kotoran dari tubuhnya ya secara apa hukum iya, secara hukum iya, mazhab iya, walau secara zatnya aniyahnya kotoran tadi mungkin saja masih ada tersisa. Nah, maka sisa-sisa itu tidak bisa hilang kecuali dengan air. Inilah makanya tadi ulama mazhab mengatakan hendaknya memadukan keduanya antara air istinja dan cair air dan istijmar. Memadukan kedua. Kalau tak bisa yang apa namanya? Kalau kemudian air saja yang digunakan boleh enggak istinja aja? Ya boleh gitu. Tapi kalau darurat tidak bisa menemukan air dan kemudian menggunakan istinja, nah itulah fungsi istinja sebagai keringanan. Nah, kita lanjut kemudian syarat dari istijmar yang kelima dikatakan adalah salatu masahatin fa aktaru munqiyatin, tiga kali usapan atau lebih. Nah, artinya paling sedikit tiga kali usapan paling minimal, jadi nggak boleh di bawah tiga ya, harus tiga. Kalau lebih dari tiga boleh, dan ini bisa banyak dilihat ya dalil mengenai hal ini mungkin dalam hadis ya, yang mana Rasulullah SAW itu ya katakan anastanjia bi aqalla min thalathati ahjarin. Jadi hadis-hadis ini yang serupa ya yang dijadikan sebagai dalil pijakan ya, tiga kali usapan. Itu syarat sah istijmar yang ke lima. Yang keenam dikatakan istijmar itu boleh dilakukan pada suatu kondisi yang sini katakan ada muta'addi kharijin mauti al-adati. Ya. Jadi istijmar itu tidak berlaku, tidak berlaku ketika yang keluar dari tempat kotoran tadi, tempat yang lazim kotoran keluar tadi, melebihi kebiasaan. Ya. Kalau bahasa kita mungkin ya, apa namanya, mohon maaf tuh apa, mencret ya, ya mungkin dia diare, kemudian mencret, jumlahnya banyak, melimpah nggak seperti lazim yang kotoran yang keluar seperti itu. Nah, maka kalau kondisi seperti ini, ya, kondisi seperti ini, istijmar tidak berlaku. Itu menurut mazhab baik dia menggunakan batu dan menggunakan selain batu. Walau ya walau memang ada ikhtiar atau apa namanya pandangan yang menjadi pilihan dari Imam Ibnu Taimiyah ya membolehkan. Beliau mengatakan tak batu, tak apa namanya tidak menggunakan batu, tapi menggunakan selain batu yang memungkinkan membersihkan tadi kotoran yang keluar dalam jumlah banyak tadi itu. Ya mungkin apa daun ya atau kalau sekarang kita bisa ada tisu. Ya. Tapi kalau di madhab sendiri, ya menurut madhab sendiri mengatakan kalau kotoran yang keluar itu melebihi kebiasaan, istijmar tidak berlaku. Dia harus istinja. Kemudian syarat selanjutnya, berarti syarat yang ke-7, ya. Ya, syarat yang ke-7 adalah tidak boleh, ya, wa harma, tidak boleh, ya, diharamkan istijmar tadi dengan birautin, dengan kotoran, wa azmin, dan juga tulang. Jadi kalau dengan kotoran ini, ya, sudah diketahui sebagaimana hadis yang sebelumnya Ibnu Mas'ud, ya. Kalau yang dengan tulang ini, nah ini memang ada hadis, ya, hadis lain yang Rasulullah SAW mengatakan la tastanju bi rauti wa la bil idami fa innahu zadul ikhwanikum minal jin. Nah ini hadis Imam Tirmizi, ya. Di mana di dalam hadis itu dikatakan tidak boleh secara istinja dengan kotoran dan juga tulang, karena itu merupakan bekal atau makanan bagi saudara kalian atau dari golongan jin. Nah, itu begitu. Jadi tidak sah menggunakan itu ketika melakukan istijmar. Syarat terakhir dari istijmar adalah tidak menggunakan to'amin, makanan, walau libahimatin, ya, sekalipun makanan itu adalah makanan hewan. Misal dia ingin istijmar menggunakan roti. Nah, roti. Dan itu adalah makanan, maka istijmar seperti ini tidak sah. Atau dia menggunakan makanan, tapi makanan itu untuk hewan. Apalah itu jenis makanan hewan tertentu yang kemudian mungkin padatan tadi dan seterusnya. Nah, itu juga tidak dibolehkan. Ya. Karena ini termasuk hal yang memuliakan. Ya, memuliakan makanan. Ya. Baik. Nah, kemudian penulis mengatakan wala yasihhu wudu'un wala tayammumun qablahu. Tidak sah, kata penulis, tidak sah wudu' dan tayamum sebelumnya. Jadi maksudnya adalah bahwa wudhu yang tidak didahului oleh istinja tadi atau istijmar tadi, istinja lah katakan cebok, nah itu tidak sah. Ini juga adalah salah satu pandangan madhab. Dan ulama madhab biasanya berargumentasi dengan hadisnya Miqdad radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, potongan hadis sebenarnya, ya, yaqsilu dakarohu, bersihkanlah dakar kalian, ya, dakarnya, ya, bersihkanlah dakarnya, tumma liyatawadda, kemudian berwudu. Jadi ini yang dijadikan pandangan madhab. Namun memang ada lagi-lagi ikhtiarat lagi, ya. Jadi kalau Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwasanya wudhunya itu ya sah, tayamumnya itu sah, walau dia tidak diawali dengan istinja, dengan cebok. Selama dapat dipastikan memang dia tidak mengeluarkan apa namanya mengeluarkan najis, tidak ada bernajis tadi, sah saja. Nah itu kata Imam Ibnu Qudamah. Jadi ini juga Imam Ibnu Qudamah termasuk dari ulama madhab. Ada juga yang ulama lain mengatakan ya bahwasanya istinja sebelum wudhu itu adalah sunnah saja. Sunnah saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi kalau di sini penulis ya mengadopsi seperti pandangan ulama madhab yang lain dalam madhab ya, ulama dalam madhab ya yang mengatakan bahwasanya tidak sah wudhu dan tayamum sebelum melakukan istinja. Ini mungkin salah satu bentuk kehati-hatian yang ada di dalam madhab ya. Dan bisa dibilang mufradat dalam madhab juga. Selanjutnya, nah sudah selesai pembahasan tadi istinja dan juga istijmar. Nah selanjutnya pembahasan lain di sini adalah mengenai adab-adab lah, adab-adab dalam membuang kotoran. Nah, penulis mengatakan wa haramu lubtun fauqa qadri hajati. Haram saat buang kotoran, istinja di situ ya, melebihi ya, menetapi tempat itu melebihi kebutuhan. Atau bahasa sederhananya Pak, berlama-lama ya. Berlama-lama tanpa ada hajat di tempat pembuangan kotoran. Jadi kalau sekarang mungkin orang ada yang berlama-lama di WC atau toilet itu sambil merokok mungkin, atau sambil baca koran atau baca SMS pakai handphone. Nah, dalam pandangan madhab, perkara seperti itu diharamkan. Jadi kalau sebahagian lain ulama madhab mengatakan tidak sampai haram, hanya makruh. Kalau Imam Imam Al-Bani ya, di dalam kitab ini ya, beliau menulis mengatakan haram. Nah, tapi kalau di beberapa yang lain mengatakan makruh ya, dimaknai sebagai makruh, sesuatu yang tercela ya, hendaknya tidak dilakukan. Berlama-lama di tempat membuang kotoran. Nah, banyak dalil yang digunakan di situ ya, karena memang para ulama mengatakan misalkan tempat pembuangan kotoran itulah tempat berkumpul, tempat banyaknya jin dan keburukan dan seterusnya. Maka hendaknya seorang muslim tidak berlama-lama di tempat yang buruk dan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian adab lain ya dikatakan di sini oleh penulis adalah ya diharamkan juga taghawwatuhu bima'in, membuang air besar di air ya, maksudnya di tempat air, tempat penampungan air atau tempat air berkumpul di sana, atau air yang mana orang berhajat akannya. Jadi bisa juga begitu, jadi air yang tergenang ya, air yang tergenang tapi jumlah apa misalnya air tergenang apa ya? Kolam renang mungkin, kolam renang itu kan air yang tergenang misalkan terkumpul di situ. Nah, maka ya terlarang untuk membuang air di situ. Dan ini ada hadis yang cukup banyak sekali mengenai hal ini. Kemudian juga wa bauluhu wa taghawwatuhu bi mauridihi, serta juga kencing ya, dan juga buang air besar di mata air ya. Sumber mata air, kalau di tempat kami biasa ada sumbul mata air, timbul matahari. Yang mana diketahui orang-orang berhajat akan mata air itu. Nah, maka membuang air dan kotoran di sana itu adalah diharamkan, terlarang. Para ulama banyak menjelaskan perkara ini, ya, karena hadis-hadisnya memang juga cukup banyak. Ya, walaupun hadis-hadis itu terjadi perbedaan banyak pendapat, ya, penilaiannya. Tapi para ulama mengatakan karena apa? Ya, di semua orang berhajat kepada air. Ya, apalagi semata air. Ya. Ketika ada orang yang membuang air di sana, maka akan menyisakan bau, kotoran, dan macam-macam. Sehingga mendolimi orang lain untuk menggunakan, ya, yang berhajat kepada air yang bersih. Kemudian pula dikatakan, ya, tidak membuang air, ya, harumkan bitorikin maslukin, di jalan yang orang itu berlalu lalang, orang melewati jalan itu, jalan umum. Jadi orang biasa lewat jalan itu, ya, kemudian buang air di sana. Nah, ini juga adalah perkara yang dilarang, tercela. Kalau bahasanya kitab Bidayah, Bidayatul Hadid wa Kifayah, sampai mengharamkan. Ini juga bentuk dari ini, ya. Adab. Nah, ada hadis Nabi mengatakan ya, takutlah kalian akan laknat Allah, laknat orang-orang. Itu juga ada. Jadi ittaqu al-mala'ina, ya, takutlah kalian akan orang-orang yang melaknat. Karena apa? Karena membuang kotoran di mana tadi? Di mata air, ya. Kemudian di jalan atau di tempat yang berteduh dan seterusnya. Di mana orang-orang mencium bau bekas kotoran itu sehingga mengumpat, mencaci, memaki, menghina, menyumpah, itu begitu. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan hal tersebut. Kemudian juga tempat lain yang dilarang untuk buang air, ya. Jadi tidak boleh buang air di tidak boleh buang kotoran di tempat air, ya, penampungan air, atau kemudian di tempat sumber mata air. Kemudian tidak boleh juga dilarang di jalan yang dilewati. Kemudian wazilin nafiin, tempat tempat orang singgah berteduh, tempat orang singgah berteduh, misalkan apa, ya, halte bus, orang di situ menunggu bus bersamaan juga biasanya berteduh, atau teras-teras gedung, itu akan begitu. Ini terlarang. Kemudian juga adalah wa tahta syajaratin 'alaiha tamarun yuqsadu, di bawah pohon, ya, yang berbuah. Di bawah pohon yang berbuah. Dia memang enggak buang air di tempat mata air, tidak di tempat orang biasa jalan, ya, tidak tempat orang berteduh. Di bawah pohon, tetapi pohon itu berbuah. Dan orang-orang berhajat akan buah itu. Nah, ini kalau di kampung kami lagi musim rambutan dan duku. Jadi di hutan-hutan. Ya, memang rambutan dan dukunya tumbuh di hutan. Maka tidak boleh membuang air di bawah pohon itu yang sedang berbuah tadi. Nah, itu dilarang. Dan kemudian, ya tidak dibolehkan juga membuang air istiqbalu wa istiqbalu kiblatin wa istibaruha bifadai, membuang kotoran, ya, menghadap kiblat, juga membelakanginya di ruang terbuka. Nah, ini berkaitan memang juga dengan hadis Nabi, di mana Nabi, ya, melarang, ya, membuang air menghadap Ka'bah. Jadi dikatakan oleh Nabi, misalkan idza ataitumul ghaiba fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha walakin syarriku au gharribu. Jadi jangan, jika kalian tidak buang air, jangan menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Akan tetapi, ya, berpalinglah ke arah timur atau barat. Nah, ini ceritanya memang kenapa ke arah timur dan barat? Ini kan ceritanya Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini di Madinah. Nah, gitu ya. Jadi Madinah itu apa ya? Di utara atau di selatannya Mekah ya, di utara atau selatannya Ka'bah. Maka kalau mau buang air, jangan ke arah utara dan selatan, karena bisa menghadap kiblat atau membelakanginya. Nah, maka kemudian memilih arah timur dan barat. Nah, kalau kita di sini kan berbeda ya, kiblat kita arahnya ke mana? Ke timur ya. Nah, maka kita membuang air ke arah selain itu. Nah, kemudian dalam mazhab tidak bolehnya menghadap membuang air menghadap kiblat atau membelakanginya itu pada ruangan terbuka. Pada ruangan terbuka. Adapun kalau dia membuang kotoran itu di toilet misalkan di dalam ruangan ya, yang kemudian toilet itu menghadap kepada kiblat atau membelakanginya, maka itu tidak mengapa. Nah, ini karena ada hadis dari apa namanya? Allah. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ya. Ibnu Umar. Jadi pada waktu itu Ibnu Umar bertamu bermain di rumah kakaknya yaitu Hafsah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian memanjat tembok dan melihat Nabi ya membuang air menghadap ke kiblat. Ya pada waktu itu Abdullah bin Umar masih kecil ya bertamu dan bermain. Nah dan itu buang ini di dalam ruangan. Nah maka kalau misalkan kita berada di hotel atau kemudian di mall atau kemudian di bandara dan sejenisnya yang mana kita ketahui ya memang mereka membangun toilet itu tidak memperhatikan aspek-aspek ini. Nah kemudian misalkan kita menemukan toiletnya malah menghadap kiblat, bolehkah kita membuang air di sana? Nah karena itu adalah berada di dalam bangunan tertutup ya, kalau menurut pandangan madhab tidak masalah, tidak mengapa. Tapi kalau di ruangan terbuka itu tidak dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan dari pasal pertama dari kitab Thaharah tadi. Saya kembalikan kepada apa namanya moderator. Moderatornya hilang. Halo, moderatornya. Suaranya nggak keluar. Mungkin speakernya bermasalah. Nah itu ada suara lagi. Agak di dekat. Atau silakan ya, dari para peserta yang hadir, jika mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, boleh jika bisa saya jawab. Akan saya jawab ya, hari ini jika memungkinkan, jika tidak mungkin menjadi tugas. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Ya. Ana Egi Abu Aisyah tentang ya. Beristijmar menggunakan batu itu di dalam mazhab ini bisa tidak dari satu batu dengan berbeda sisinya untuk bersuci itu bagaimana Ustaz? Ya. Jazakallahu khairan. Memang saya mendapatkan dua penjelasan pada waktu pernah membaca. Ya. Saya lupa tuh ikhtiarnya itu. Ya. Jadi ada yang mengatakan satu batuk, kalau saya salah, gimana kitab apa ya? Karangan Syekh Sa'di pada waktu itu, saya waktu mengkaji itu. Jadi salah seorang ustadz menjelaskan bahwasanya batu yang satu tadi digunakan itu, ya, itu digunakan beberapa sisinya. Maka itulah yang dimaknai dengan satu usapan. Kemudian berpindah kepada batu kedua, digunakan lagi beberapa sisinya untuk mengangkat kotoran, itulah dua usapan. Baru kemudian, menggunakan batu ketiga dengan sisi-sisinya tadi, nah itulah usapan ketiga. Ada yang menjelaskan begitu. Tapi kalau di dalam matan yang kita lihat tadi, kita beliau hanya mengatakan itu begitu. Allah ma'alam bisawab. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, wa'ayakum. Ya. Ya, nah ini Ustaz apa? Ustaz ini? Ustaz apa? Ustaz Rosadi? Sudah bisa hidup speakernya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Zulfahmi min Jambi. Iya. Mau tanya Ustaz, kalau untuk bayi itu kan kadang kita ganti popoknya pakai tisu basah ya Ustaz. Bayi, oh iya tisu basah. Iya tisu basah itu menyucikan atau enggak? Terus kemudian tangan kita yang habis menyentuh tisu basah itu apakah menjadi najis kalau kita misalnya pegang yang lainnya sebelum kita cuci tangan gitu, apa yang lainnya itu juga ikut najis Ustaz? Iya. Jazakallahu khairan. Iya. Baik. Ya. Jadi kalau di matan tadi kita lihat ada salah satu syarat untuk istijmar, yakni yabis, ya yabis, yang kering. Maka ketika menggunakan tisu basah itu dia tidak memenuhi syarat sah istijmar. Lantas gimana? Nah, gitu kan? Nah, maka bersihkan saja dulu dengan tisu basah tadi, baru kemudian dilanjutkan dengan yang kering. Nah, jadi dalam pandangan madhab, ya, bahwasanya benda selain batu yang digunakan untuk istijmar itu, mengapa harus kering, tidak boleh basah, lembab, dan seterusnya, karena dikhawatirkan menggunakan benda yang seperti itu menjadikan si kotoran menempel dan melebar. Jadi itu yang kemudian menjadi argumentasi beberapa para ulama di dalam madhab. Nah, maka ya dalam penggunaan yang tadi ya kita tinggalkan. Nah, dalam arti kata begini, digunakan tadi untuk yang pertama, nah, baru kemudian menggunakan yang kering. Nah, memang kan kulitnya bayi ya sensitif kan begitu. Jadi digunakan ya, kemudian baru disempurnakan lagi ya dengan bahan lain ya, tisu lain mungkin yang lembut yang tidak berupa tisu basah. Tiga kali. Wallahu a'lam bishawab. Terlewat tadi apa yang satu lagi? Apa tadi? Nah, mungkin nanti bisa yang terlewat tadi diketikkan aja nanti dipesan kepada admin nanti bisa saya jawab. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada para peserta sore hari ini. Saya kembalikan kepada host mungkin karena sudah pukul 6 dan sini beberapa santri juga sudah santri peserta juga sudah keluar karena sudah maghrib. Baik, karena ada sedikit teknis dari host, kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bermanfaat, bisa diamalkan dan menjadi pengetahuan bagi kita, untuk keluarga kita, dan bisa kita sebarkan sebagai bagian menghidupkan kembali pandangan-pandangan ulama terkhusus dari madhab Hambali. Kita tutup pertemuan kita dengan doa ketua majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.